إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، diantara masalah jahiliyah dan kebiasaan jahiliyah yang berikutnya adalah cercaan mereka terhadap hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Maka tidaklah ada yang Allah ciptakan, tidak ada yang Allah takdirkan kecuali pasti dengan satu hikmah dan pasti dengan keadilannya. Dan tidak ada yang khuliqa abatan, dan tidak ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia. Namun orang-orang jahiliyah, karena kebodohan mereka, maka mereka tidak mengerti hikmah tersebut. Dan ketidakmengertian mereka terhadap hikmah menjadikan mereka berkesimpulan bahwa ciptaan-ciptaannya tidak memiliki hikmah apapun dan tidak memiliki manfaat apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata penulis bahwa di antara kebiasaan jahiliyah yang ke-40 adalah cercaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau, saya katakan min khusalil jahiliyah, di antara sifat-sifat jahiliyah adalah al-qadah fi hikmatihi ta'ala, mencerca hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa annahu laysa bihakimin fi khalqihi, dan bahwasanya mereka menganggap Allah tidak bijak dalam penciptaannya. Bima'na, dengan makna annahu subhanahu yakhluqu ma la hikmata lahu fi, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, kata mereka. Wa ya'muru wa yanha bima la hikmata fih, demikian pula memerintahkan dan melarang sesuatu yang tidak ada hikmah padanya. Ini tuduhan-tuduhan dan anggapan-anggapan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ucapan mereka, mengkisahkan ucapan mereka dan mencercanya agar menjadi peringatan buat kaum muslimin, jangan meniru jejak mereka dan jangan menjalani jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 27. Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan." Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan batilan. Tidaklah kami ciptakan semua itu secara batil. Batil yakni sia-sia. Sebagaimana dalam ayat lain disebut abadan. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya abadan, yakni sia-sia, kosong tanpa hikmah. Allah katakan di sini dengan penafian, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafar. Itu hanyalah prasangka orang-orang kafir yang menganggap bahwa ciptaan Allah sia-sia, yang menganggap penciptaan langit dan penciptaan bumi dalam keadaan tidak memiliki hikmah. Ini adalah dhannul ladzina kafar. Ini adalah prasangka orang-orang kafir. Fawailun lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir. Niscaya mereka akan masuk ke dalam nar. Masuk ke dalam neraka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapatkan dua faedah yang sangat penting. Faedah pertama, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan Allah mengatakan, "Tidaklah kami ciptakan segala sesuatu tanpa hikmah." Tidak. Tidaklah kami menciptakan semua itu batilan, tapi kami menciptakannya dengan satu hikmah. Faedah kedua, bahwasanya yang mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada hikmahnya adalah orang-orang kafir. Allah berfirman, "Dzalika dzannul ladzina kafaru." Itulah prasangka orang-orang kafir. Yakni yang menyatakan bahwa ciptaan Allah sia-sia adalah prasangka orang kafir. Dalam ayat lain dalam surat Al-Mu'minin, ini surat Al-Mu'minun 115 dan 116, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq." Kata Allah, "Afahasibtum, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia?" Yani kalimat yang menunjukkan pengingkaran, tidak mungkin diciptakan manusia dalam keadaan sia-sia. Tidaklah manusia diciptakan dalam keadaan kosong tanpa hikmah. Afahasibtum, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abadan dalam keadaan kosong sia-sia tanpa hikmah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian dalam keadaan tidak dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari menunjukkan pernyataan bahwa diciptakannya manusia dan jin untuk satu hikmah. Dan ma'ruf, telah dikenal dan dipelajari oleh kaum muslimin bahwa hikmah penciptaan langit, hikmah penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hikmah penciptaan manusia. Orang-orang kafir, mereka diciptakan oleh Allah di muka bumi dan mereka merasa hidupnya mereka di muka bumi dalam keadaan bebas. Mereka menganut paham liberalis dan mereka menganggap bahwa mereka bebas berbuat apapun di bumi ini dan mereka tidak memiliki beban apapun dan mereka tidak memiliki taklif dan diciptakan begitu saja tanpa ada hikmah. Ini prasangka orang-orang kafir. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang-orang kafir. Sehingga mereka tidak merasa punya beban apapun. Maka Allah ingkari pernyataan mereka dengan kalimat, "Afahasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh Allah dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah?" Sungguh salah besar. Salah besar prasangka kalian. Kalian diciptakan oleh Allah untuk satu hikmah, yaitu ibadah. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah dan dihisab. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan amalan baik akan dilihat nanti akibatnya, dan barang siapa yang mengamalkan amalan jelek akan dilihat nanti akibatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yakni masing-masing akan dibalas. Ahal jazaul ihsan illa al ihsan, dan tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tetapi mereka, orang-orang kafir tadi, tidak merasa kalau hidupnya mereka di dunia ini untuk satu hikmah. Tidak merasa, dan mereka mengingkari kalau mereka memiliki satu tugas, satu perintah dari Allah, yaitu ibadah. Maka Allah ingkari dengan keras. Maka kata Allah, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Maha suci Allah, Raja yang hak, penguasa yang paling hak. Ta'ala Allah, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Maha suci Allah dari prasangkaan mereka yang bodoh. Maha suci Allah, disucikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensucikan dirinya dari prasangka mereka yang sangat menghinakan. Kalau Allah menciptakan satu ciptaan dalam keadaan abadan, itu bukan sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau Allah menciptakan manusia dan jin, abad, hanya main-main, enggak ada hikmah apapun, enggak ada satu tujuan apapun, abadan, ini sungguh bukan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat hakim, wa huwal azizul hakim, Allah maha bijaksana lagi maha mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dalam Quran dengan sifat hakim bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekian kali Allah katakan hakimun, hakimun, hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya, karena sifatnya yang maha hakim, maha bijak, tidak mungkin menciptakan khalqan, menciptakan sesuatu dalam keadaan abadan. Maka Allah sucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan mereka yang dusta. Allah sucikan dirinya dengan kalimat fata'alallahu malikul haq. Maha suci Allah, penguasa yang paling tinggi. Maha suci dari tuduhan mereka. Dalam surat lain, dalam surat Ad-Dukhan, Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda." Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan la'ibin. Tidaklah kami menciptakan semua itu dalam keadaan main-main. La'ibi, main-main, tidak serius, kosong, tidak ada faedahnya. Tidak mungkin. Allah mensucikan dirinya dari sifat yang seperti itu. Kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dalam keadaan main-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran, dengan hak. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau mengerti. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ikhwanu fillah na'azakumullah, berarti tidak diketahuinya satu hikmah dari penciptaan bukan berarti tidak ada. Ini penting. Kalimat ini penting. Bahwasanya kalau tidak diketahui hikmahnya bukan berarti tidak ada. Kebanyakan manusia sombong, sehingga ketika mereka tidak melihat hikmahnya, karena kebodohannya sesungguhnya, tidak melihat apa hikmahnya, apa faedahnya, apa keuntungannya, apa di belakang itu, gak mengerti dia. Akhirnya berkesimpulan, berarti gak ada hikmahnya. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk apa Allah takdirkan yang seperti ini? Untuk apa Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk ini, atau menentukan syariat seperti ini? Apa hikmahnya? Ini kan ibn a'azakumullah, berarti orang ini sombong. Sombong merasa dirinya tahu segala hikmah. Sehingga kalau dia tidak tahu, berarti enggak ada. Tidak demikian. Kalau dia tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Pasti ada. Karena Allah menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Alimu aw lam ya'lamu. Tahu atau belum tahu kalian. Apakah kita sudah mengetahui hikmahnya ataupun belum? Tiba-tiba kita ditakdirkan sesuatu yang di mata kita jelek. Padahal harapan kita baik. Padahal tujuan kita khair. Tiba-tiba gagal. Allah takdirkan sesuatu yang menggagalkan rencana baik kita. Kok gagal rencananya? Padahal kita rencananya baik, bagus. Kalau takdirkan gagal, jangan lantas mengatakan kenapa? Kok kebaikan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menganggap tidak ada hikmahnya. Hati-hati. Hati-hati dalam menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan bodoh. Kesimpulan-kesimpulan jahiliyah. Sebab ahlus sunnah, kaum muslimin yang berpegang dengan Quran dan sunnah, mereka kenal Allah. Bahwa Allah azizun hakim. Allah maha mulia dan maha bijak. Maha hikmah, maha hakim. Yakni kita kaum muslimin meyakini bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau kita belum tahu, jangan bilang tidak ada. Kita yakinilah insyaallah ada hikmahnya. Apa? Ya kita belum tahu sekarang. Insya Allah kita yakin pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Yang jelas niat baik kita sudah mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Niat baiknya sudah dicatat, sedangkan kegagalannya insya Allah ada hikmah di balik itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah kalimat-kalimat yang sering disebut oleh mereka kaum muslimin dengan kalimat kul syi'tu salih, segala sesuatu insya Allah ada baiknya. Yani apa yang Allah takdirkan insya Allah ada baiknya. Yani kadang-kadang kita belum tahu, kadang-kadang kita ketahui. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dalam ayat ini Allah katakan ma khalaqnahuma illa bil haq, tidaklah kami ciptakan semua itu kecuali dengan kebenaran, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Berarti bukan tidak ada hikmah sesungguhnya, tapi mereka tidak tahu, mereka bodoh. Ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 16 dan ayat 17, Allah berfirman wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan main-main, kata Allah. Yani bukan kami ciptakan langit dan bumi itu sia-sia, hanya main-main saja, tidak. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kalau kami menghendaki untuk mengambil lahwan lattakhadnahu min ladunna, sungguh kami akan mengambil selain kami. In kunna fa'ilin, kalau kami mau melakukannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi dalam ayat yang kesekian bahwa Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang ada di antara keduanya, menciptakan berbagai macam makhluk-makhluk yang semuanya Allah ciptakan dengan hikmah, tidak sia-sia, tidak main-main. Allah ciptakan semuanya dengan hakim, dengan bijak. Dan Allah ciptakan semuanya dalam keadaan sempurna atau dalam keadaan saling membutuhkan satu dengan lainnya, saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Dan Allah ciptakan semuanya untuk manusia dan jin, agar manusia ini mau beribadah kepada Allah. Allah berikan perangkatnya, Allah berikan fasilitasnya, Allah berikan untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kami ciptakan untuk kalian semua apa yang di muka bumi. Dan itu dalam keadaan bukan main-main. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Dalam ayat surah Al-Hijr, Allah sekali lagi berkata, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Yani kami menciptakan langit dan bumi adalah dengan kebenaran. Inna as-sa'ata la'atiyatun wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfah as-safhal jamil. Sesungguhnya hari kiamat, hari kehancuran pasti akan terjadi. Atiyatun pasti akan datang. Fasfah as-safhal jamil, maka maafkanlah, maklumilah dengan cara yang baik. Fasfah as-safhal jamil, yakni memaklumi dan memaafkan. Diajarkan sifat sabah, memaafkan dan memaklumi dalam keadaan diingatkan tentang hari kiamat dan dalam keadaan diingatkan segala sesuatu ada hikmahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seorang muslim kalau ingat tentang hikmah Allah, kalau ingat tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu pasti ada hikmah di balik itu, maka dia dalam keadaan sabar. Maka orang muslim tadi dalam keadaan bisa untuk sabar dalam menghadapi segala sesuatu ujian dan cobaan, dalam menghadapi segala sesuatu musibah-musibah, atau menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan, atau bahkan mungkin gangguan-gangguan dari manusia-manusia jahil, dari manusia-manusia bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. kalau diajak bicara oleh orang-orang yang jahilun, orang-orang yang bodoh, yang mengucapkan ucapan-ucapan jelek yang menyakitkan hati, qalu salama. Dia hanya mengatakan ma'assalam, selamat tinggal. Atau hanya mengatakan assalamualaikum. Atau Allah katakan fasfahis safhal jamil, ma'lumilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini karena yakin kalau segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Bukankah Rasulullah juga dicerca dengan berbagai macam cercaan? Bukankah Rasulullah juga dituduh dengan berbagai macam tuduhan? Sekarang buktikan. Tuduhan-tuduhan tadi, apakah menjadikan Rasulullah SAW jatuh derajatnya? Tidak. Justru semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Apa ukurannya atau apa akibat dari cercaan Quraisy ketika musyrikin waktu itu? Dengan mencerca, dikatakan Rasulullah gila, dikatakan Rasulullah SAW dalam keadaan syair, penyair, dikatakan Rasulullah SAW dalam keadaan begini dan begitu. Baik, apakah mempengaruhi apa yang Allah takdirkan? Tidak. Allah tetap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tetap mengangkat Islam dan memuliakan Islam. Dan Allah tetap yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Mereka dengan cercaan-cercaan tadi, dengan caci makian tadi dan permusuhan tadi, apa tujuan mereka? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ini Allah katakan demikian dalam surat Saff dan dalam surat lainnya. Allah katakan yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan caci makian mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabar. Dan mereka para pelanjut, para ulama, pewaris para nabi juga sabar menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Ternyata Allah katakan selanjutnya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka keyakinan tentang hikmah Allah ini sesungguhnya perkara akidah yang harus bagi setiap muslim. Namun yang sangat menyedihkan adalah munculnya sifat-sifat jahiliyah di tengah-tengah kaum muslimin, atau lebih tepatnya di tengah-tengah orang yang mengaku muslim. Seperti munculnya dari kelompok jaringan iblis la'natullah alaih, jin. Jaringan Islam liberal, yang lebih tepat kalau kita katakan jaringan iblis la'natullah alaih, mereka dalam keadaan berani menantang Tuhan, menantang Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa mereka, menulis kitab dengan judul menggugat Tuhan pasca tsunami katanya. Apa maknanya menggugat Tuhan? La haula wala quwwata illa billah. Judulnya sudah kafir. Apa isinya? Isinya adalah protes tentang apa yang terjadi di Aceh kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mereka kalau bukan penentangan terhadap hikmah Allah? Dan dia tidak percaya kalau Allah memiliki sifat hakim. Kufur kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pada semua yang Allah takdirkan. Mereka ingkar, mengkafiri, mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam segala sesuatu yang ditakdirkannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat-kalimat yang semakna ini sangat banyak muncul dari mereka, dari jaringan Islam liberal, dan cocok dengan namanya liberal. Artinya mereka adalah orang-orang yang seperti Allah katakan tadi, menganggap bahwa mereka diciptakan di dunia dalam keadaan tidak memiliki satu ikatan tauhid, satu ikatan syariat, enggak memiliki, tidak merasa punya tugas di dunia ini, dan tidak merasa dirinya di dunia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya. Mereka menganggap bebas. Kami hidup di dunia seperti burung-burung yang terbang kemana dia suka dan memakan buah apa yang dia suka. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang tidak boleh. Semuanya terserah. Tidak ada yang diwajibkan, tidak ada yang disunahkan. Makan punya siapapun, ambil punya siapapun. Ini burung. Dan mereka menganggap diri-diri mereka seperti itu, bebas. Tetapi dikasih embel-embel Islam, Islam liberal. Talbisul haq bil batil. Dicampur, dioplos kebenaran dengan kebatilan. Al-Islam adalah hak, sedangkan liberal adalah batil. Nah, kalau dikatakan Islam liberal, kontradiksi. Sungguh sesuatu yang tanakum, bertentangan. Islam tidak mengajarkan liberal, liberal bukan Islam. Maka kalau disebutkan oleh mereka Islam liberal, ini adalah sesuatu yang syubhat, sesuatu yang rancu, sesuatu yang menunjukkan kalau mereka ingin merusak Islam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada permasalahan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini ataupun di langit, dan apa yang ada di antara keduanya, semua dengan hikmah. Dan Allah menakdirkan kejadian-kejadian, apakah musibah ataupun keberhasilan, apakah kemenangan ataupun kekalahan, semuanya juga dengan hikmah yang Allah kehendaki, yang seadil-adilnya. Ila ghairi dhalika minal ayatin nasah ala anna Allah ta'ala lam yakhluq syai'an min ghairi hikmatin wala 'illah. Dan lain-lainnya dari ayat-ayat yang sangat banyak yang menerangkan dengan nas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu tanpa hikmah, tidak menciptakan segala sesuatu tanpa alasan. Illah ini alasan. Ala khilafi ma ya'taqiduhu ahlul batil minal jahilin. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh golongan ahlul batil dari kalangan jahiliyah. Wa man naha nahwahum min hadhihi al-ummah. Dan apa atau dan siapa yang menjalani jalan mereka dari umat ini. Lihat kata penulis. Yaani beda dengan apa yang dipahami oleh jahiliyah dan oleh orang-orang hari ini yang mengikuti jejak mereka. Yaani ada jahiliyah zamanan, ada jahiliyah sifatan. Kalau jahiliyah zamanan, qadha taha zamanuha, telah habis zamannya. Dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah membawa ayat-ayat Allah dalam Quran, maka masa jahiliyah telah habis. Ini zamanan. Secara zaman, masa jahiliyah telah habis, telah hilang. Tetapi sifat dari sifat jahiliyah ternyata masih ada sampai hari ini. Maka disebutkan bahwa Islam mengajarkan agar kita meyakini hikmah Allah, dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah, menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Beda dengan alasan-alasan jahiliyah, beda dengan keyakinan jahiliyah dan keyakinan orang-orang yang mengikuti jejak jahiliyah seperti jil tadi. Mimman nafal hikmah an af'alihi subhanah, yaitu orang-orang yang mengingkari hikmah Allah dalam perbuatan-perbuatannya, menggugat, mengkritik, menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dengan tegas mengatakan dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat ini dan kenapa berbuat begitu, tapi mereka lah yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dan tidak pantas kalian menanyakan pada Allah kenapa menciptakan ini, kenapa menciptakan itu. Ini pertanyaan yang tidak pantas kalian pertanyakan pada Allah. Allah lah yang akan menanyakan pada kalian kenapa berbuat demikian, kenapa berbuat demikian. Allah lah yang akan meminta pertanggungan jawab kepada kita manusia, hamba-hambanya. Maka Allah tidak ditanya kenapa berbuat demikian dan demikian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang akan ditanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadhihi mas'alatun tawilah. Masalah ini masalah yang panjang. Tawilatul dzail qad kathura fiha al-khisam baina firqil muslimin. Masalahnya panjang dan telah banyak di dalamnya berbagai macam pertikaian-pertikaian di kalangan kelompok-kelompok firqah-firqah yang mengaku muslim. Artinya, ada berbagai macam kelompok-kelompok sesat yang mereka mempertanyakan masalah hikmah ini. dan terjadilah pertikaian. Walhaq, tetapi yang paling benar, maka na'alaihi salam, yang paling benar, yang paling lurus adalah apa yang telah dijalani oleh salafus saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu keyakinan salaf dalam masalah ini? Min itsbatil hikmati wat ta'lim. Mereka dalam keadaan meyakini adanya hikmah Allah fil kaun dan adanya ta'lim, adanya alasan-alasan dan adanya hikmah-hikmah yang Allah kehendaki dengan penciptaan-penciptaan. Wa qad atnab al kalam 'alayha al hafiz ibn al qayyim fi kitabih Shifa'ul 'Alim, dan telah panjang lebar dibahas di dalam kitabnya Syekhul Alim oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnu Qayyim telah membahas masalah ini dengan panjang lebar, alhamdulillah, dalam kitab beliau Syifaul Alim fi Masailil Qada'i wal Qadari wal Hikmati wat Ta'lim. Perhatikan judul kitabnya, Syifaul Alim, penyembuh dari penyakit. Ya, ini obat, obat dari penyakit. Masalah apa penyakitnya? Fi masailil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lim, yaitu masalah qada dan qadar, masalah keputusan dan takdir Allah, masalah hikmah dan masalah ta'lim. Hikmah adalah hikmah-hikmah di balik penciptaan Allah, sedangkan ta'lim adalah alasan-alasan sesuatu, kenapa Allah ciptakan, kenapa tidak Allah ciptakan, kenapa Allah takdirkan, kenapa tidak Allah takdirkan. Ini dipelajari dalamnya secara lengkap. Wa'aqada baban mufassalan fi turuq itsbati hikmati Rabb ta'ala. Dan beliau dalam kitab tersebut menyebutkan satu bab khusus dengan judul masalah bab tentang itsbat hikmati Rabb ta'ala. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itsbat artinya penetapan. Berarti judulnya menunjukkan kalau pasal tersebut atau bab tersebut membahas tentang hikmah Allah pada penciptaan-penciptaan dan urusan-urusan. Ada dua masalah, masalah penciptaan dan masalah urusan. Masalah penciptaan adalah penciptaan makhluk-makhluk dan penciptaan segala sesuatu kejadian alias takdir. Jadi semua penciptaan. Setiap penciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Yang kedua, amri, urusan Allah. Urusan Allah itu dalam keadaan pasti ada hikmahnya. Apa urusan Allah? Urusan Allah adalah yang ada dalam syariat. Ini perintahnya dan larangnya. Kenapa diperintahkan demikian? Pasti ada hikmahnya. Kenapa dilarang khamr? Pasti ada hikmahnya. Kenapa diperintahkan untuk beribadah dengan cara demikian-demikian? Pasti ada hikmahnya. Kenapa kita dilarang untuk ini dan untuk itu? Segala yang haram-haram, kenapa diharamkan oleh Allah? Pasti ada hikmahnya. Berarti Allah hakimun, Allah maha bijak dalam takdirnya, dalam keputusannya, dan juga dalam syariatnya. Wa itbatul ghayatil matrubah wal awaqibil hamidah allati fa'ala wa amara li'ajliha. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki ghayat al-matlubah, memiliki tujuan-tujuan yang Allah kehendaki. Wal awaqibil hamidah, dan akhir yang baik bagi manusia, yang Allah kehendaki untuk manusia. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Untuk apa? Allah punya hikmah, yaitu agar hamba tadi dapat merasakan akibat yang baik. Akibat yang baik di dunia dan akibat yang baik di akhirat. Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya, untuk manusia dan jin, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, agar mereka bisa merasakan kenikmatan dunia dengan sempurna. Maka ikutilah syariat ini. Maka perintah-perintah Allah ada tujuannya, syariat-syariat Allah ada hikmahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan kalau sesuatu saat kita membaca hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh tokek, kenapa? Kata orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada apa sih kok dibunuh? Apa salahnya toke? Apakah bisa toke itu mewarisi kesalahan nenek moyangnya? Ya. Ini orang dalam keadaan dipertanyakan masalah hikmah tadi. Apakah kamu percaya atau tidak dengan hikmah Allah? Kamu yakin atau tidak yakin bahwa semua yang diajarkan oleh Rasulullah pasti ada hikmahnya? Ikhwan fillah na'udzubillah. Kalau dia mengatakan yakin, maka kita jawab bahwa pasti ada hikmahnya walaupun kamu dan saya belum tahu. Karena itu riwayatnya sahih dalam riwayat Bukhari, tidak bisa ditentang hanya dengan kalimat kenapa. Mulai apakah jin, jaringan Islam liberal, ataupun orang-orang yang mutajayil? Oh, mutajayil yang kecil-cilan, mau dikatakan jin gak mau dia menolak, oh saya bukan, tetapi sifatnya sama, entah 50%-nya atau 60%-nya atau 70%-nya ada sifat jin pada mereka, sehingga mereka mengatakan, tapi kan untuk apa, apa salahnya toke harus kita bunuh? Yang sekali mati pahalanya lebih besar, yang dua kali baru mati lebih sedikit pahalanya, dan tiga kali lebih sedikit lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau riwayatnya sahih, terbukti kalau itu ucapan Rasulullah, maka kita yakin pasti ada hikmahnya. Alimu awlam ya'lamu, alimtum awlam ta'lamu. Apakah kalian sudah tahu ataupun belum tahu? Apakah mereka sudah tahu ataupun belum tahu? Pasti ada hikmahnya. Oh, tapi kan kenapa? Berarti kamu belum tahu. Pasti ada hikmahnya. Pasti. Kalau hadis itu sahih dan terbukti ucapan Rasul, maka kita yakin wallahi pasti ada hikmahnya. Tidak usah ragu. Tak kesumpah. Sumpah dengan nama Allah yang maha besar. Pasti ada hikmahnya. Begitu. Seorang mukmin taqi, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus yakin pasti ada hikmahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini contoh saja. Akan banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan yang hikmahnya belum kita ketahui. Masih ada lagi, masih banyak. Kalau ini satu kamu bingung menjawabnya, iya ya kenapa ya, bingung bareng dengan si jil tadi, maka niscaya akan banyak pertanyaan yang sama pada masalah-masalah lain. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apakah sudah diketahui atau belum, kita yakin pasti ada hikmah. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa min jumlati ma qala fi hadzal bab, dan di antara kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bab ini adalah innahu subhanahu wa ta'ala ankara 'ala man za'ama annahu lam yakhluqul khalq li ghayatin wala li hikmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menganggap dengan batil bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu untuk tujuan sesuatu atau untuk hikmah sesuatu. Perhatikan, lam yakhluq li ghayatin wala li hikmatin. Allah mengingkari kaum yang mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Yang mengatakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa tujuan. Diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingkarinya bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, bukan empat ayat, bukan lima ayat. Sekian ayat yang disebutkan di sini sudah lima. Yang sudah kita baca tadi. Allah selalu mengatakan dengan kalimat, tidaklah kami menciptakan sia-sia. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan kosong. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dengan batil. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia atau main-main. Sekian ayat yang saling menjelaskan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini semua merupakan bantahan pengingkaran dari Allah kepada kaum tersebut. Kaum jahiliyah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Allah katakan, wama apa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Atau Allah katakan, ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Sudan juga sama maknanya sia-sia. Abadan juga maknanya sama, sia-sia. Yakni Allah tidak menciptakan manusia sia-sia untuk satu hikmah yang penting, yaitu ibadah. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara kedua-duanya. Tidak kami ciptakan dalam keadaan main-main, kata Allah. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran, dengan hak. Wal haqq huwal hukam wal ghayat al mahmudah. Apa maknanya hak? Dengan hak. Dengan hak adalah huwal hikam. Hikam jamak dari hikmah. Wal ghayat jamak dari ghayah. Hikmah dan tujuan. Ada tujuan. Al mahmudah dan tujuannya pasti terpuji. Jangan seperti orang-orang dari kaum filsafat yang mengatakan, kenapa kalau Allah menghendaki kita beribadah, kenapa diciptakan setan? Ini sama. Pertanyaan ini menunjukkan kalau di hatinya ada sesuatu penyakit yang sama dengan penyakit jahiliyah dulu. Apa itu penyakitnya? Dia tidak yakin dengan hikmah Allah. Allah ciptakan iblis karena satu hikmah. Allah ciptakan syaitan karena hikmah. Ikhwanibidina azakumullah, kalau saja tidak diciptakan syaitan, tidak ada godaan. Kalau tidak ada godaan syaitan, maka tidak ada ujian. Kalau tidak ada ujian, apa nilainya orang soleh dan orang yang tidak soleh? Tidak ada perbedaan. Karena sama-sama dalam keadaan tidak digoda. Semuanya orang mukmin semua dan tidak ada yang kafir. Maka tidak ada jihad, tidak ada perjuangan, tidak ada dakwah, tidak ada, semua hilang. Maka ikhwanibidina azakumullah, pertanyaan bodoh tadi adalah pertanyaan dari jahiliyah. Kalau munculnya dari orang sekarang, apakah titelnya profesor atau doktor, apakah dia dosen di IAIN atau dosen di STAIN, kita katakan ini orang bodoh. Kok tanyanya seperti itu? Ikhwanibidina azakumullah, pertanyaannya pertanyaan jahiliyah, berarti pertanyaan bodoh. Ikhwanibidina azakumullah, demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama tentang hikmah Allah, bahwa Allah SWT dalam penciptaannya, dalam takdirnya, dalam syariatnya adalah memiliki hikmah-hikmah yang Allah mengingkari orang-orang yang mengingkari perkara ini. Dan Allah menyebutnya orang-orang tadi adalah orang-orang yang menentang hikmah Allah. Dan Allah bantah berkali-kali dalam ayatnya. Berarti ini bukan perkara main-main, tapi perkara besar, perkara penting. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.